Ih, gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia. Seru banget sih drakoran. Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh. Info apa tuh? Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Oh, ya? Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu. Wah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor. Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh. Iko baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya. Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai. Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 A. 5 kali Ca, ya. Ca, kerja dulu. Oke. Janji ya Ra, nanti kita beli. Iya Ca. Fresh and Natural Perfume Soap. Bibi, be fresh and natural. Wingscare.